Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Hadis ke-22. Ya. Baik, barakallahu fikum. An Abi Abdullah, dari sahabat Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ya, sahabat kalau disebut Al-Ansari berarti dari Ansor. Ya, dari kalangan Ansor, berarti dia dari kalangan orang-orang Madinah. Anna rajulan sa'ala nabiyya, bahwasanya pernah ada seorang pria bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, ya, ara'aita idza sallaitu salawatil maktubat. Ya, apa pendapat Anda jika aku salat 5 waktu, salat yang diwajibkan, wa sumtu Ramadan, dan saya puasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, saya pun menghalalkan yang halal, wa haramtul harama, saya pun mengharamkan yang haram, wa lam azid, dan saya pun tidak menambah dari hal tersebut. Ala dzalika syai'an, tidak menambah hal tersebut sedikit pun. A'adkhulul jannata, apakah saya bisa masuk surga? Qala, kata Rasulullah SAW, na'am, iya. Qala, orang tersebut berkata, wallahi la azidu ala dzalika syai'an. Kata orang tersebut, kalau begitu saya tidak akan menambah hal tersebut sedikit pun. Rawahu Muslimun, hadis ini riwayat Muslim. Wa ma'na haramtul harara, wa haramtul harama, mak yang dimaksud dengan ya mengharamkan yang haram ialah ya ijtanabtuhu, aku menjauhinya, aku menjauhi yang haram tersebut. Wa makna ahlaltul halala, makna ya aku menghalalkan yang halal ialah fa'altuhu mu'taqidan hillahu, aku melakukannya dengan meyakini kehalalannya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini jangan sampai cuma disangka cukup mengatakan yang halal adalah halal, yang haram adalah haram, meyakini kemudian dia juga melakukan yang haram, bukan begitu maknanya. Tetapi yang dijelaskan oleh para salaf ialah meyakini yang mengharamkan yang haram, selain meyakini yang haram adalah haram dan tidak melakukannya. Bukan sekedar meyakini itu haram, namun tidak melakukannya. Ya, melaksanakan sholat wajib, puasa di bulan Ramadan, melakukan yang wajib-wajib, maka ini sudah cukup. Maka hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang melakukan apa-apa yang wajib, meninggalkan apa-apa yang haram, maka dia masuk surga. Ya, dan hadis ini, ya, terdapat juga hadis-hadis yang semakna dengan ini dengan derajat mutawatir. Ya, yang semakna dengan hadis, yang semakna dengan hadis ini atau mirip dengan hadis ini. Ya, semisal dari Abu Ayyub, bahwa ada seorang pria bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku amal yang dapat memasukkanku ke surga. Kata Nabi, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'ti zakah wa tusalli wa tasilur rahim. Ya, yaitu engkau beribadah hanya pada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, dan engkau menyambung tali silaturahmi. Dah kelar. Cukup. Ya, riwayat-riwayat yang lainnya juga ketika ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya, dullani ala amal idza amiltuhu dakhaltul jannah, tunjukkanlah kepada aku suatu amalan jika aku mengamalkannya aku masuk surga. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la apa namanya, ta'budullaha la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah al maktubah wa tu'addi al zakat al mafrudah wa tasum ramadan. Ya, yaitu cukup engkau beribadah hanya pada Allah, tidak berbuat syirik, menegakkan sholat, menunaikan zakat yang wajib. Ya, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Kata orang Arab Badui tadi, wallazi ba'atsaka bil haqq la azidu ala hadza syai'a abada. Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku enggak akan nambah-nambah sedikit pun dengan hal tersebut. Wala unqis minhu, saya pun enggak akan, wala unqis minhu, saya pun tidak akan menguranginya. Ya. Ketika orang tersebut berpaling, kata Nabi SAW, alaihi wasallam, man sarrahu ayyantura ila rajulin min ahli jannah falyantur ila hadza. Ya. Siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, lihatlah orang tersebut. Maksudnya Arab Badui tadi. Ya. Jadi banyak hadis-hadis yang semakna dengan demikian. Ya. Jadi masuk surga itu, yaitu cuma mengamalkan apa yang wajib, menjauhi apa yang diharamkan, ya, maka itu sudah cukup. Taib barakallahu fikum. Nah. Ya, dibaca sini syarahnya. Fadal, Pak Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam. Syaikh Fauzan, hadza rajul, orang tersebut bertanya kepada Nabi, yas'aluhu ara'aita, apa pendapat Anda, maksud sini akhbirni. Ya. Kabarkanlah kepadaku wahai Rasulullah, begitu. Fa idza shallaitu shalawatil maktubati. Jika aku salat dengan salat wajib, yaitu salat lima waktu, iktasartu ala shalawatil khams. Aku mencukupkan diri, aku hanya mengerjakan salat lima waktu saja, walam ya. Atanafal, aku pun tidak sholat sunnah. Ya. Wasumtu Ramadan, aku puasa Ramadan aja. Iktasartu al-fard, aku hanya mencukupkan kepuasa yang wajib aja. Ya. Walam asum tatawuan, saya pun tidak suka mengerjakan puasa sunnah, enggak puasa Senin Kamis dan yang lainnya. Wa ahlaltul halal, aku pun menghalalkan yang halal, yaitu i'taqadtu hillahu wa fa'altuhu. Ya, aku meyakini kehalalannya dan aku pun melakukannya, artinya dia kerjakan yang halal. Ya, wa tanawaltu al halala, ya, aku pun memakan makanan yang halal. Ya, wa tamatta'tu bih, aku pun bernikmat, bersenang-senang dengan yang halal. Ya, wa haramtul harama, aku pun mengharamkan yang haram. Wa i'taqadtu tahrimah wa ijtanabtu, aku meyakini itu haram, aku pun menjauhinya. Adkhulul jannata, apakah aku bisa masuk surga? Qala Rasul, na'am, kata Rasulullah SAW, ya, tadkhulul jannata, yaitu engkau bisa masuk surga. Ya, kata Syaikh Shalih Fauzan, fa hadzal hadis bihi, maka dalam hadis ini terdapat penjelasan, ya, keterangan bahwa anna man addal wajibati al faraida, bahwa orang yang mengerjakan yang wajib-wajib saja, wa tarakal muharramati, dia meninggalkan yang haram-haram, waqtafa bil halal min an ghairihi min al maakil wal masharibi al muharramati fa innahu yadkhul jannah. Ya, dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan serta mencukupkan diri dengan yang halal dan yang lainnya dalam hal makanan-makanan, minuman-minuman yang haram, maka dia masuk surga. Ya, bahkan kayak tadi ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi, ya, ketika Arab Badui tersebut minta ditunjukkan kepada amal, ya, yang bisa memasukkan dia ke surga, maka Nabi menjelaskan, kau cukup bertauhid pada Allah, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, kau menegakkan sholat, ya, mengerjakan sholat, menunaikan zakat yang wajib, puasa Ramadan udah cukup. Ya kata orang tersebut, saya enggak akan nambah, enggak akan ngurangin. Artinya dia enggak sholat sunnah, dia sholat wajib aja. Dia enggak puasa sunnah, puasa wajib aja. Ya. Dia menjauhi syirik, dia beribadah pada Allah, dia menjauhi yang haram. Udah. Kata Nabi SAW, man sarau ila ayyantur ila ahli jannah ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hada. Siapa yang ingin melihat seorang dari penduduk surga, lihat orang itu. Itu dapat jaminan dari Nabi SAW. Ya. Namun ini enggak mudah ya. Karena meyakini yang haram, bukan cuma yakin, saya yakin itu haram. Enggak, tapi mesti menjauhinya. Menjauhinya. Boro-boro melakukan, dekat-dekat aja, enggak boleh. Ya. Tabarakallahu fikum. Wallahu ta'ala. Kemudian, Fadl Marwanto. Ma'alahu wa taraka al muharramati terus ihtiyatan kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, wallahu jalla wa ala qassama al-mu'minina ala thalathati aqsamin. Allah membagi kaum muslimin, kaum mukminin menjadi tiga bagian. Ya, ada tiga bagian bagi kaum ini. Yang pertama zalimun li nafsi. Ya, yang menzalimi dirinya sendiri, wa huwal ladzi yaqa'u fil ma'asi. Ini orang yang terjatuh ke dalam berbagai maksiat duna syirki, bukan kesyirikan. Kalau kesyirikan dia bukan mukmin lagi, musyrik, kafir. Fahada, maka orang yang kayak begini di akhirat kelak tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Artinya enggak bisa diponis langsung masuk surga, enggak bisa diponis langsung masuk neraka. Ini orang yang menzalimi diri sendiri datang kepada Allah dengan membawa maksiat di dunia yang dia belum bertobat darinya. Ya, apakah zina, mencuri, minum khamr, ya, ghibah dan yang lainnya. Insya'a ghafarallah, jika Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Wa insya'a adzabahu. Namun jika Allah kehendaki, Allah azab dia. Namun kalaupun diponis diadab, orang tersebut tidak akan kekal di neraka. Dia pasti akan masuk surga. Ini yang disebut dengan jahannamiyun. Ex penghuni neraka jahannam. Nah, makanya Syekh menyatakan, walakin huwa min ahli jannah. Oh, namun dia nanti akan masuk surga juga. Ya, setelah gosong badannya di neraka, dia akan dimandikan ya, di sungai, di Nahrul Hayah. Ya, sungai kehidupan, akhirnya jasadnya tumbuh kembali dan Allah masukkan dia ke surga. Walau uzibah, walaupun dia diadab, fa inna ma'alahu ilal jannah. Maka tempat kembalinya nanti ujung-ujungnya adalah ke surga. Ini jenis yang pertama dari golongan mukmin, yaitu zalimun li nafsi. Ya, sebagaimana firman Allah, fa minhum zalimun li nafsi. Maka diantara mereka, diantara kaum mukminin ada yang menzalimi dirinya sendiri. Asani huwa al-muqtasid. Ya, golongan yang kedua itu orang-orang pertengahan. Ya. Bihadal hadis, asani huwal maqsud bihadal hadis. Inilah yang dimaksud dengan hadis ini, yaitu al-muqtasid. Itu orang-orang yang mencukupkan diri saja. Ai allazi ikhtasara 'alal fara'idi. Yang mencukupkan diri hanya mengamalkan yang wajib-wajib aja. Walam ya'ti binawafili. Dan tidak mengerjakan amalan sunnah. Sholat-sholat wajib, tidak sholat sunnah. Puasa-puasa wajib, tidak puasa sunnah. Watarokal muharramati. Dia meninggalkan yang haram. Dia meyakini itu haram, dia itu haram. Dan dia tinggalkan. Waktafa bil mubahati. Dan dia mencukupkan diri dengan perkara yang mubah. Yang mubah dia lakukan. Ini golongan kedua. Memang bukan golongan tertinggi. Tetapi golongan ini sudah cukup memasukkan seseorang ke surga. Ya. Sampai tadi kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin lihat seorang penduduk surga, lihat orang ini. Padahal Arab Baduy tadi mengatakan, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya gak akan nambah dari itu, gak akan mengurangi. Artinya, dia cukup sholat wajib, gak pakai sholat sunnah. Puasa wajib, Ramadan aja gak pakai puasa sunnah. Dia cukup bertauhid, tidak menyekutukan Allah, meyakini yang haram itu haram, dia menjauhinya, meyakini yang halal itu halal, dia melakukannya, selesai. Kata Nabi, siapa yang ingin melihat orang penduduk surga, lihat orang itu. Karena orang itu sudah berikrar, demi Allah, la azid ala dzalika syai'an wa la unqis. Saya tidak akan menambah, mengurangi sedikit pun dari hal tersebut. Nah, kemudian, ya, golongan ketiga, ini yang tertinggi ini. Nah, ini derajat tertinggi. As-sabiq bil khairat. Nah, yang Allah berfirman, wa minhum sabiqun bil khairat. Yang bersegera dengan kebaikan. Jadi orang kayak begini, waladhi addal wajibat wal faraid wan nawafil. Dialah yang menunaikan amal yang wajib, yang fardu serta amalan sunnah. Wa tajannabal muharramat, ya. Dia menjauhi yang haram, wal makruhat, yang makruh juga dia jauhi. Wal wa ba'dul mubahat, dan sebagian yang mubah dijauhi ihtiyaton karena dalam rangka berhati-hati. Ya. Fa hadza fi a'la darajatil mu'minin. Yang kayak begini ini derajat tertinggi. Ya, dari derajat kaum mukmin. Yang Allah firmankan, "Fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muhtasid." Nah, yang ini nih, "Wa minhum sabiqun bil khairat." Masyaallah. Ya, ini waliullah tertinggi ini. Nah. Ayo, Pak Suheri. Ayu adzaba wa ayu adzaba fil nari bi qadri ma yuqdiru min qadri kama yasrul jannah. Baik, ya, maka fal mu'min la yakhrujuna min hadhihi al aqsama salasati. Ya, maka kaum mukmin tidak lepas, tidak bisa keluar dari tiga jenis ini. Kulluhum fil jannah, semuanya di surga. Tapi tentunya kita enggak mau yang pertama. Karena yang pertama masih bisa kemungkinan dia masuk neraka dulu. Ya, minimal kita berharap yang mana? Yang kedua. Tapi kalau berharap itu jangan tanggung-tanggung. Berharap itu yang pertama. Ya. Ya, berharap. Itu kalau berharap jangan tanggung-tanggung. Yang pertama, yang sabiqun bil khairat. Kulluhum fil jannah. Allah Ta'ala berfirman, jannatu adni yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'ah. Ya. Wa libasuhum fiha harir. Allah berfirman, surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Ya. Surga Aden itu adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah sendiri langsung. Di samping Adam, ya, juga ada surga Aden. Ya. Kemudian di dalam itu terdapat gelas-gelas dari emas dan mutiara, ya, dan pakaian mereka adalah sutra. Nah, sutra itu pakaian mukmin di surga, bukan di dunia. Ya, hatta zalimu li nafsihi fil jannah, sampai orang yang tadi golongan ketiga yang zalim terhadap dirinya sendiri, yang ada kemungkinan dia masuk neraka karena dosa-dosa besar yang belum dia taubati di dunia. Itu semua nanti di surga. Madama laisa indahu syirkun wala kufur. Selama dia tidak memiliki dosa syirik dan kekufuran. Ya. Wa ghayatu hunalika annahu indahu ma'asin wa kaba'iru duna syirki. Ya, dosa paling tinggi yang mereka lakukan adalah maksiat dan dosa besar. Zina, mencuri atau yang lainnya. Yang bukan merupakan kesyirikan. Fahada min ahli jannah. Maka orang tersebut adalah penduduk surga. Ya. Namun surganya itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Siapa yang bertauhid dan seterusnya. Dakhul jannah ala makana minal amal. Walaupun bagaimanapun amalnya. Ya. Nah, walau bagaimanapun amalnya dalam salah satu tafsir disebutkan. Dia masuk surga sesuai dengan kadar derajat dia. Sesuai dengan derajat dia. Kalau dia zalimun nafsi, ya berarti surganya derajatnya ringan. Kalau muqtasid, yang tengah-tengah. Kalau yang sabiqun bil khairat, yang paling tinggi. Ya. Tentunya enggak sama. Ya. Tetapi yang muqtasid itu, yang tengah-tengah itu, yang mencukupkan sholat fardu, enggak pakai sholat sunnah, puasa fardu, enggak pakai puasa sunnah, menjauhi yang haram, meyakini yang haram, melakukan yang halal, meyakini itu halal, tidak syirik, beribadahnya pada Allah, itu sudah cukup masuk surga. Namun tentunya berbeda dengan yang sabiqun bil khairat. Ya, enggak sama. Fahada min ahli jannah. Maka orang seperti ini, ya, dia adalah ahli jannah. Ima yadkhulaha bi afillah, ini yang zalim li nafsih, apakah dia masuk surga dengan ampunan wa maghfiratihi dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, wa imma ayu'adzaba, atau bisa jadi dia diadab terlebih dahulu finnar, di neraka, biqadri ma yutahhiruhu min dzunubihi. Ya, sesuai dengan kadar adab yang dapat membersihkan dia dari dosa-dosa dia. Summa yadkhulu al-jannata, kemudian dia bisa masuk surga. Ya, tapi cukup nanti hari Kamis insyaallah kita lanjutkan ke hadis 23. Hadis 23 baru panjang ini. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syadalah ila lata.